Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu dahma ba'd. Ad-darsu rabi asyar. Naam. Pelajaran yang ke-14, idhafatul asma'i ila dhamirai al-mukhatabina wal-mutakallimina. Penyandaran pengidhafahan isim-isim kepada dua dhamir. Dhamirai aslinya apa? Dhamirai ini musanna. Isim musanna kalau diidhafahkan maka apa? Nunnya dihilangkan. Dhamirai. Dua dhamir mukhatab dan mutakallim. Nah. Ad-dhamair sebagaimana telah kita pelajari hukumnya adalah mabni. Naam. Sehingga ketika diidhafahkan isim-isim ini kepada dhamir, maka dhamirnya nanti fi mahali apa? Mahali jarrin mudhafun ilaih. Qala al-idhafatu ila dhamiril mukhatabin Allahu rabbukum. Nah. Allahu rabbukum. Syahidnya mana, Rasulfiya? Rabbukum. Mana dhamirnya? Ar-raji, as-sahih. Dhamirnya kaf saja. Memnya apa ini? Alamatul jam'i. Nah. An-Nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyukum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kalian. Syahidnya mana? Nah. Sama penjelasannya ya. Naqra. Al-Islamu dinukum. Iqra. Al-Islamu dinukum. Ma lughatukum? Ma lughatukum? Aina mudarrisukum? Aina mudarrisukum? Baitukum jamilun. Baitukum jamilun. Nah. Ini disandarkan kepada siapa? Jamak ya. Nah. Kemudian yang berikutnya idhafatu al-idhafatu ila dhamiril mutakallimin. Idhafah kepada dhamir mutakallimin banyak. Berarti apa? Nahnu, kami ya. Naqra Allahu rabbuna. Allahu rabbuna. An-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyuna. An-Nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyuna. Al-Islamu dinuna. Al-Islamu dinuna. Al-Lughatul Arabiyyatu lughatuna. Al-Lughatul Arabiyyatu lughatuna. Aina mudarrisuna. Aina mudarrisuna. Baituna jamilun. Baituna jamilun. Naam, rabbukum, rabbu mudhafun, dhamir kaf mudhafun ilaih. Rabbuna Rabbu mudhafna dhamir mudhafun ilaihi. Qala dhamirul jam'i lil mutakallimi nahnu. Dhamir jama' untuk mutakallim nahnu. Itu untuk dhamir apa ini? Munfasil. Ya, munfasil apa? Rafa. Nah, dhamir munfasil rafa nahnu. Kalau di yang kita baca tadi adalah mutasil apa? Jar atau muttasil hafad. Naqra nahnu muslimuna. Nahnu muslimuna. Nahnu muhandisuna. Nahnu muhandisuna. Nahnu hafadatul mudiri. Nahnu hafadatul mudiri. Ma mana hafada ya Abdillah? Putusan. Indah ya Bapak Isa. Hafadah mana makna? Apa Raihan? Wakil. Bosman. Abdul Rahman. Batagia. Cucu. cucu-cucu. Jamak dari hafidun. Hafid cucu. Hafadah, hafadah jamak dari hafidun. Nah. Amsilatun fi ayyi syari'in baitukum? Indak ya kana Abu Sofia ikra sama tarjim. Amsilah. Amsilatun fi ayyi syari'in baitukum? Baituna fi syari'il ladzi amaman mahkamah. Nah. Contoh, contoh. Dalam apa? Jalan. Oh, bukan begitu. Di dalam apa itu gimana? Di jalan apa rumah kalian? Rumah kami di jalan yang di depannya. Enggak pakainya, di depan pengadilan. Baitukum saidnya ya. Baik. Antum mudarrisuna la nahnu atibba'u. Apakah kalian adalah para pengajar? Bukan, kami adalah dokter, para dokter. Nah. Ana mudarrisun. Nahnu mudarrisuna. Saya guru. Kami para guru. Nah. Anta ana. Ana mudarrisatun. Nahnu mudarrisatun. Nah, perhatikan di sini penggunaan dhamir ana mutakallim itu bisa untuk apa? Mudzakkar dan muannas, tidak ada bedanya. Nah, bagaimana kami, kita mengetahuinya? Mengetahui ana untuk mudzakkar, nahnu untuk muannas, ana untuk muannas, nahnu mudzakkar, nahnu muannas, indak ya Pak Raihan? Qarinahnya apa? Tergantung disandarkan pada kata yang qarinahnya siapa yang berbicara? Ya, kalau yang berbicara perempuan. Nah, atau kalau tidak lihat membicara berarti apa? Khobarnya di sini. Ana mudarrisatun berarti ana ini untuk siapa? Untuk muannas karena khobarnya muannas. Nahnu mudarrisat ini juga untuk muannas, tidak dari khobarnya. Baik, ini untuk mutakallim ya, tidak ada bedanya, bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Adapun untuk mukhatab ada yang sama atau beda semua ya akhana? Untuk mukhatab Aba Usman, dhamir mukhatab antara mudzakkar muannas sama. Anti Abu Usman. Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Mudzakkar. Berarti pakai apa? Anta. Berarti beda antara mudzakkar dan ada yang sama enggak? Ada. Yang mana? Untuk musanna ya, antuma talibani, antuma talibatani. Nah, demikian pula untuk dhamir muttasil nasab ataupun jar kuma ya, mudzakkar muannasnya sama. Baik. Iqra ya Abu Usman, anta anta tabibun, antum atib atiba atiba toknya enggak ditasdid itu salah di atas atiba atiba atiba artinya saya cocok seorang dokter. Anta kok saya ini anta kamu seorang. Nah. Kalian para dokter. Dokter laki-laki ya. Terus anti tobi batun antuna tobi batun kamu seorang dokter perempuan. Kalian, orang dokter. Kalian para para dokter. Ayun sekarang. Ayun adalah ismu istifhamin lil aqil wa ghairil aqil. Ayun adalah isim istifham untuk berakal dan tidak berakal. Dan ini adalah satu-satunya isim istifham yang mu'rab. Karena isim-isim istifham itu mabni seperti apa? Bazakia. Ma untuk man. Apalagi hal itu bukan isim. Hal itu huruf. Huruf istifham ada berapa? Dua, yaitu A dan hal. Itu huruf. Tambahkan lagi isim istifham. Aina, kaifa, kaifama, mata. Nah, taib. Ayun adalah isim istifham bil akil dan ghairu akil. Dan dia adalah mu'rab. Bisa ayun, bisa ayya, bisa ayyin. Baik, kenapa di sini tidak ditanwin? Ya, karena apa, Sofia? Iya, kenapa ayu? Asalnya itu ayun. Karena dia senantiasa menjadi mudhaf. Ya. Wal ismu alladhi ba'dahu mudhafun ilaih. Isim yang setelahnya itu menjadi mudhaf ilaih. Itu alasannya. Kenapa dia tidak ditanwin? Karena dia naam senantiasa mudhaf. Justru sebenarnya ayun ini ditanwin. Asalnya ditanwin. Ketika dia belum dipakai menjadi isim istifham. Ya. Ketika sudah masuk ke isim, didhofahkan kepada isim yang lainnya, baru tidak ditanwin. Paham ya? Contoh yang akil. Segera ya, Mbak Sofia. Ayu tulabi kharaja. Ayyakum dhaba ila al-mustashfa. Tarjim. Murid yang mana? Telah keluar. Siapa di antara kalian? Siapa di antara kalian yang pergi ke rumah sakit? Nah, jadi kita bisa mengetahui untuk yang berakal ketika diidhofahkannya kepada uqala, ya, ketika mudhof ilaihnya itu adalah yang berakal. Ghairu akil, ya. Ayu kuliatin hadhi pelajaran fakultas. Fakultas apa ini? Ayu syahrin hadha, bulan apa ini? Fi ayi madrasatin anta, di sekolah mana engkau belajar? Min ayi baladin anta, dari negeri mana engkau? Ayu yomin hadha, hari apa ini? Hadha yawmus sabti, ini adalah hari Sabtu. Ayu kuliyatin hadhihi, fakultas apa ini? Hadhi kuliyatu syari'ati, ini adalah kuliah syari'ah. Fakultas syari'ah. Fakultas syari'ah. Wa Isa. Fi ayyi ma'hadin anta, ana fi ma'hadin lughatil arabiyyati. Pada ma'had apa kamu? Saya ada di ma'had bahasa Arab. Min ayyi biladin anta. Baladin. Min ayyi. Kalau bilad itu jamak, ada alifnya. Bilad. Min ayyi biladin. Baladin. Baladin. Baladin anti. Ana minal Jazairi. Boleh anta ya di sini. Tidak ada korina. Tidak ada apa? Qarinah. Kodenya harokatnya di sini. Baik. Dari negeri apa engkau? Saya dari Aljazair. Nah, kita berpindah kepada dhamir mukhatab muttasil bil fi'li. Ini karena syarah terhadap dars yang ke-14 ya, seperti ini. Kalau yang kita pelajari dalam pelajaran nahwu kan mencakup semuanya ya. Misalkan dhamir yang diidhofahkan kepada isim haitun, coba hendak ya afana Aba Raihan, idhofahkan kepada dhamair semua. Nah, baik, mau dari mutakalim boleh, dari ghaib boleh. Dari ghaib aja tadi. Ringkasan gampang yang sudah baik. Baituhu, baituhuma, baituhum. Baituha, baituhuma, baituhunna. Baituka, baitukuma, baitukum. Baituki, baitukuma, baitukunna. Baiti, baina. Baituna. Nah, nakra wahid isnin salata. Baituhu, baituhuma, baituhum. Baituha, baituhuma, baituhunna. Baituka, baituhuma, baitukum. Baituki, baituhuma, baitukunna. Baiti, baituna. Baituna, baituna. Baiti, baituna. Satu lagi, isim. Usman, terserah. Milih. Iya, masalah guraku dipelajari yang nanti ngelotok jadi di luar kepala. Aku kita buma, kita buum, kita buha, kita buma, kita buhunna, kita buka, kita kuma, kita kumna. Kum dulu. Kita hukum. Kita hukum. Kita hukum. Kita hukum. Kita hukum. Kita hukum. Kita hukum. Kita bi. Kita bi. Kita guna. Walali yo. Nah, kalau wahid istilah salah tak? Kita hukum. Kita hukum. Kita hukum. Kita hukum. Ini yang bersambung dengan isim. Sekarang yang bersambung dengan huruf jar. Min. Minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhumna, minka, minkuma, minkum, minki, minkuma, minkunna, minkunna, minni, minna. Rauf. Sekarang bersambung dengan fi'il. Cuman di sini yang diambil dhamir mukhatab muttasil bil fi'li, mukhatab saja. Nanti kita latihan yang semuanya. Mufrad mudzakkar dhahabta, kharajta. Mufrad muannas dhahabti, kharajti. Jamak mudzakkar dhahabtum, kharajtum. Jamak muannas dhahabtunna, kharajtunna. Kalau musanna mudzakkar apa Sofia? Tengahnya itu dhahabtuma, kharajtuma. Musanna mu'annas. Nah, dhahabtuma, kharajtuma. Baik. Antum masukkan dhahaba, kita serif ya. Mbak Sofi. Dhahaba, dhahaba, dhahaba. Dhahaba, dhahaba, dhahaba. Kok sama? Lompat jauh. Nah. Tau. Anta dahabta ilal ma'hadi. Aina dahabta? Limada kharajta? Engkau keluar. Engkau telah keluar ke ma'had. Engkau telah pergi ke ma'had itu. Di mana engkau pergi? Kenapa? Kenapa engkau keluar? Laki-laki ya. Baik. Nakra anti dhahabti ilal ma'hadi. Anti dhahabti ilal ma'hadi. Aina dhahabti? Aina dhahabti? Limada kharajti? Limada kharajti? Antum dhahabtum minal ma'hadi. Antum dhahabtum minal ma'hadi. Aina dhahabtum? Aina dhahabtum? Limada kharajtum? Limada kharajtum? Antunna dhahabtunna ilal ma'hadi. Antunna dhahabtunna ilal ma'hadi. Aina dhahabtunna? Aina dhahabtunna? Limada kharajtunna? Limada kharajtunna? Baik. Kita sudah pelajari tadi, tasrif domir apa? Muttasil bil fi'li sudah, muttasil bil ismi sudah, muttasil bil harfi sudah. Sekarang yang munfasil, anda kaya apa? Bayang. Munfasil rofa. Munfasil rofa. Langsung kalimat? Enggak, cuman anu pasif. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Raum. Wa huma hum ya huma hunna anta antum antum anti antum antunna ana nahnu. Munfasil nasab ya Aba Usman. Iyaka iya huma iya hu dulu iya huma iya hu iya ha iya huma iya hunna iya ha ka iya huma iya kunna kum iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya wahid isnain salata iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyahuma iyakum iyaki iyahuma iyakunna iyaya dhabtu fi'il fa'il dhaba fi'il tak fa'il dhabtum fi'il dhaba fi'il taknya fa'il mimnya alamatul jam'il mudzakkar. Ini yang sahih ya. Dhahabtunna dhaba fi'il taknya fa'il nunnya alamatul jam'il inas. Baik, ini dhamir muttasil bil fi'li. Kedudukannya rafa' sebagai fa'il. Karena dhamir muttasil na'am itu bisa rafa' ya, bisa nasab, bisa jar. Rofaknya bisa sebagai apa saja? Fa'il, dhahabtu. Bisa juga sebagai apa? Naibul fa'il contohnya. Duribtu. Apa lagi? Isim? Kana, kuntu. Nah. Baik, perhatikan. Ana dhahaba ini khata. Yang benar ana dhahabtu. Antum dhahabu. Ini salah. Yang benar apa? Antum dhahabtu. Antunna dhahabna salah, yang benar antunna dhahabna. Al-alamul a'jami, nama ajam, ajam selain Arab ya. Al-alamul a'jami la yunawwanu. Alam, nama ajam itu tidak ditanwin, mamnu'un minas sarfi. Ilahnya apa ya, Fana? Faktor yang menghalangnya ditanwin apa? Al-alamiyah ma'al ujmah. Seperti Ibrahim, Yakub. Nama-nama Nabi itu yang bisa ditanen ada berapa? Yang bisa ditanen 19, apa saja itu? Selain yang bisa ditanwin ada 7. 7 apa saja? Nuhun, Nuhun, Lufun, Sumaibun, Hudun, Solihun, Muhammadun, Sisun. Sisun nama Nabi? Ya sudah 6. Ya Sisun itu di Kalau dia kan saya mau tidak akan masuk nama Nabi ya. Allahu a'lam. Nah, disingkat dengan Sunsyamlah. Sunsyamlah. Kalau Nuhun kenapa ditanwin? Ya, 3 huruf. 3 huruf. Tengahnya sukun. Jangan cuma 3 huruf. Kalau 3 huruf tengahnya berharokat, maka huruf musyarif juga. Ya. Nah, Nuhun, Luton, itu tiga huruf tengahnya di sukun. Kalau yang 4 ini kenapa ditanwin? Bedak ya. Nah, karena alam Arabi, nama Arab. Ya, tidak ada faktor yang menghalanginya dari tanwin. Nah, Ibrahimun, Williamun di sini salah ya. Kenapa? Karena dia alam ujmah. Jibrilu, Mikailu, Williamu, Landanu, Pakistanu. Jadi alam di sini baik itu nama tempat ataupun nama orang. Nama. Baik, wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza barakallahu fiik. Nah, pada ayatun nabi kharaja. Itu kan yang ditanya para pelajar yang mana? Kenapa fi'ilnya kharaja bukan kharaju? Fa'ilnya di sini nanti kembalinya dhamir mustatir huwa kembalinya ke ayu. Kembalinya bukan ke tulab. Ke ayunya itu. Mufrad. Ya. Yeah. Tapi ayu kan bisa menanyakan banyak, menanyakan satu. Ayu baitin misalnya. Iya. Yeah. Iya. Ya, itu tadi jawabannya. Kembalinya kayu. Heeh. Hukumnya mufrad ya.